melodi cinta yang menggebu. Di dalam hati yang terpaku, namun apalah dayaku, rembulan kelabu di malam yang kelam membisu. Hanyalah bayangan yang semu. Akhirnya kasih pun tak sampai. Maafkanlah aku. Tetapi redup dan tiada bersinar. Kau dengar alunan lagu bersenandung rindu, melodi cinta yang menggebu. Dalam hati yang terpaku, tetapi redup dan tiada bersinar. Kau dengar alunan lagu bersenandung rindu, melodi cinta yang di dalam hati yang terpaku. Akhirnya kasih pun tak sampai. Maafkanlah aku, maafkanlah aku, maafkanlah aku.